Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang baru, yakni bab yang ke-25 yang disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun bayanu an-dina an-nasihatu, bab yang menjelaskan bahwasanya hakikat dari agama al-Islam adalah an-nasihah, adalah nasihat. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, yang datang dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu, qulna liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Demikian sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinun nasihah, hakikat dari agama ini adalah nasihat. Maka Tamim dan beberapa sahabat yang hadir di majelis itu mengatakan, qulna liman, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, qala lillahi, nasihat itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, nasihat itu untuk kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, wali rasulihi, nasihat itu pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Begitu pula nasihat itu ditujukan kepada penguasa kaum muslimin dan masyarakat muslimin secara umum, kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah yarakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah alaihi rahmatullah terkait dengan makna an-nasihatu lillah, nasihat itu ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna lillah di sini? Nasihat yang ditujukan untuk Allah jalla wa ala. Kata beliau, an-nasihatu kainatun lillah. Maknanya adalah ketika nasihat yang disampaikan oleh seseorang itu dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya, dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang mendakwahkan tauhid, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, memperingatkan umat dari bahaya kekufuran, kebid'ahan, al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru dan yang lainnya, ini takun lillah. Murni dibangun nasihat tersebut karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang diinginkan adalah perkara yang ada urusannya dengan dunia. Ingin dia agar dipandang sebagai seorang yang memiliki ilmu, ingin dia dipandang sebagai seseorang yang mengingkari kemungkaran sehingga dia dianggap sebagai seorang yang hebat, atau tujuan-tujuan duniawiyah yang hina lainnya. Maka ini tidak dibenarkan, karena an-nasihatu lillah maknanya adalah ketika nasihat itu kainatun lillah, dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan makna an-nasihatu lillah ini, beliau mengatakan, wa haqiqatu hadhil idafati raji'atun ilal abdi. Wa haqiqatu hadhil idafati raji'atun ilal abdi. Hakikat dari idafah, hakikat dari penisbatan bahwa nasihat itu ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu hakikatnya kembali kepada al-abd. Hakikatnya kembali kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Jadi ketika kita menerjemahkan, yang tepat sebenarnya kita terjemahkan secara bebas, an-nasihatu lillah adalah nasihat yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan nasihat. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di lanjutan syarah dari ucapan al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah, fi nushihi nafsahu, ketika seorang hamba itu harus mendapatkan nasihat yang ditujukan apa? Untuk dirinya sendiri. Setiap manusia membutuhkan nasihat, karena setiap manusia memiliki yang namanya sifat ad-da'if, sifat yang mengandung kelemahan, kelalaian, an-nisyan, lupa, dan yang seterusnya. Pokoknya sifat-sifat an-nuqsan, kekurangan demi kekurangan ada pada manusia, sehingga tidak ada seorang pun dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kebal dari nasihat. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah jalla wa ala yang anti untuk dikritik, yang anti untuk diberikan masukan. Oleh karenanya ketika ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan kritikan, ada yang memberikan nasihat, berterima kasihlah, bersyukurlah, ucapkanlah jazakallahu khairan ya akhi, ketika ada seorang yang memberikan nasihat kepada kita. Karena itu hakikatnya an-nasihatu lillah. Haqiqatu hadhil idafati, kata al-Khattabi alaihi rahmatullah, raji'atun ilal abdi fi nushihi nafsahu, ketika dia menasihati dirinya sendiri, tentunya juga orang lain. Kemudian penggalan yang terakhir inilah yang paling inti dari ucapan al-imam al-khattabi alaihi rahmatullah, fallahu ta'ala ghaniyun an nushin nasihi. Zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang maha kaya dari nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Sehingga kesimpulannya seperti yang telah kita isyaratkan tadi, Allah jalla wa ala adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan nasihat. Karena Allah zat yang maha sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia. Tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ini zat Allah jalla wa ala. Sementara nasihat ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kekurangan demi kekurangan. Seperti kita manusia. Maka, ikhwati fillah yara'akumullah, an-nasihatu lillah ketika kita sekali lagi menerjemahkannya secara bebas adalah sebuah nasihat yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah. Karena Allah ghaniyun an nushin nasihi, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya untuk mendapatkan nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah menyebutkan ucapan dari al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahallahu ta'ala. Al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahallahu ta'ala, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'zimu Qadris Salah. Ta'zimu Qadris Salah. Al-imam al-Marwazi alaihi rahmatullah mengatakan, jima'u tafsirin nasih. Hakikat ketika kita mengumpulkan makna definisi ta'rif dari an-nasihah adalah hiya inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan man kan. Adalah ketika hati seorang hamba ini memiliki perhatian kepada orang yang dinasehatinya. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yara'akumullah, bagaimana an-nasihatu kainatun lillah. Yang namanya nasihat itu mestinya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujuannya untuk menjatuhkan si fulan. Jangan tujuannya untuk menjatuhkan si allan. Jangan tujuannya untuk mendiskreditkan si fulan atau si allan dari teman-teman duduknya, teman-teman diskusinya, jangan. Karena hakikat nasihat itu apa? Inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan man kan, siapapun dia. Ketika an-nasih, sang pemberi nasihat, menaruh perhatian kepada al-mansuh lahu. Meletakkan perhatian, memperhatikan, tidak acuh, tidak cuek. Berarti apa? Sekali lagi bersyukur, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bersyukur. Ketika ada manusia di sekitar kita, ketika ada ikhwan-ikhwan kita, ketika ada saudara-saudara kita, memberikan nasihat kepada kita, artinya apa? Dia menaruh perhatian pada kita. Dia tidak cuek kepada kita. Hakikatnya dia tidak rela apabila kita terjatuh pada kesalahan demi kesalahan. Maka ini yang harus kita fahami. Jangan kita pandang dari sudut yang lain. Nasihat, oh dia ini sok alim, dia ini sok ibadah, sok ahli ibadah, dia ini sok sempurna, dia ini. Jangan. Berhusnudzanlah kepada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Tentunya bersyukur, karena seorang ketika tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dia ngedumel. Malah dia tidak senang terhadap si fulan an-nasih yang memberikan nasihat kepadanya. Bahkan wal'iyadzubillah dibalik, kenapa kamu memberikan nasihat kepada saya? Kamu saja memiliki kesalahan ini dan ini. Kamu saja memiliki kekeliruan ini dan ini. Kamu saja memiliki aib kada wa kada. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan al-mansuh lahu yang baik. Dari satu sisi kita harus menjadi an-nasih yang baik, sang pemberi nasihat yang baik. Di sisi yang lain pun ketika kita mendapatkan kritikan, ketika kita mendapatkan masukan, kita harus menjadi al-mansuh pula yang baik. Maka ini hakikat an-nasihah. Inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan mengkan. Siapapun dia. Artinya seorang telah meletakkan perhatian, menaruh perhatian kepada orang yang dinasihatinya. Wahia ala wajhain, kata Imam Al-Marwazi alaihi rahmatullah. Dan nasihat itu hakikatnya terbagi menjadi dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama adalah fardun, wal akharu nafilatun. Kemudian beliau menjelaskan secara rinci apa maknanya fardun, apa maknanya nafilah. Nasihat yang wajib untuk kita sampaikan, nasihat yang hukumnya sunnah untuk kita sampaikan. Dirinci satu persatu oleh beliau. Kita sedikit akan membahas terkait dengan fardnya saja, yang wajib saja, karena nafilah lebih luas lagi penjelasannya. Fan nasihatu al-muftaradatu lillahi hiya shiddatul inayati minan nasihi bittiba'i mahabbatillahi fi ada'i maftarad wa mujanabati ma harram. Wa amma an-nasihatu allati hiya nafilatun fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsihi. Beliau membahas secara umum bahwa yang maknanya nasihat al-muftaradah lillah, nasihat yang wajib, karena tadi kan terbagi menjadi dua sisi, ada nasihat yang wajib, ada nasihat yang sunnah. Kita sedikit merinci yang wajib, adapun yang nafilah kita bahas secara umum, secara global. Fan nasihatul muftaradah lillah, nasihat yang wajib dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, artinya dia harus ikhlas dalam menasihati saudaranya, si fulan, si allan, si khallan dan yang lainnya. Jangan ada urusan-urusan duniawi, pribadi, sakit hati dan yang lainnya dicampur aduk, jangan. Apa maknanya? Syiddatul inayati, minan nasihi, perhatian yang sangat besar yang ada pada diri seorang yang memberikan nasihat, bittiba'i mahabbatillah, disertai dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ada'i maftarad, karena dia akan menyampaikan, dia akan menegakkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah yarakumullah, kalau keimanan kita ini, kalau kecintaan kita ini adalah keimanan yang jujur, kecintaan yang jujur, maka hati kecil kita akan berbicara, akan bersuara, tidak rela melihat saudara-saudara kita terjatuh pada kekufuran, terjatuh pada kesyirikan, terjatuh pada kebid'ahan, terjatuh pada kesalahan, atau mungkin kefasikan, kemaksiatan, dan yang lainnya, atau mungkin penyimpangan, na'udzubillah min dzalik. Tidak rela hati kecil kita. Pasti dia akan berteriak, pasti dia akan bersuara, ayo nasihati saudaramu si fulan yang sudah kamu kenal puluhan tahun, yang sudah kamu kenal sejak lama, dia adalah orang yang thayyib, dia adalah orang yang baik, ayo nasihati dia. Sehingga hati ini tergerak untuk menasihati saudara kita si fulan yang wal'iyadzu billah terjatuh pada sebuah kesalahan, atau mungkin lebih parah, terjatuh pada sebuah kesyirikan, kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada teman-teman duduk kita, mungkin dulu satu bangku di sekolah, mungkin dulu adalah sahabat kita yang selama ini mungkin terpisah, bertemu lagi ternyata dia terjatuh dalam gelimang kesyirikan wal'iyadzubillah, terjatuh pada gelimang kekufuran wal'iyadzubillah. Maka hati kecil kita, kalau kita cinta kepada dia karena Allah, akan kita nasihati. Jangan kita sudah termasuki oleh was-was, nasihat kita bisa diterima atau tidak oleh teman saya, nasihat saya bisa diterima atau tidak oleh dia. Jangan. Ingat, camkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam firman yang mulia, lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak akan bisa mengendalikan, kamu tidak akan bisa menyelesaikan atau menyetir mereka. Karena hakikatnya nasihat itu yang wajib adalah al-ada, kita menyampaikan. Adapun urusan diterima ataukah tidak, ya kalau tidak jangan kita sakit hati. Kita ingat sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasihat beliau bisa ditolak oleh sang paman Abu Thalib. Lantas kita siapa? Kita lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lebih hikmah dalam menyampaikan nasihat dibandingkan beliau alaihi salatu wasallam? Tentu tidak. Maka jangan sampai kita terkena was-wasah dari syaitan. Sampaikan nasihat. Walaupun itu adalah satu hal yang pahit. Ingat, kalau memang kita benar-benar merasakan bahwa itu adalah satu hal yang wajib, di sekeliling kita atau di sekeliling orang yang akan kita nasihati, tidak ada yang bisa memberikan nasihat kecuali kita, maka kita wajib untuk menunaikan nasihat tersebut. Dan ini dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin utamanya. Wa mujanabati maharram, agar mereka bisa menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Apalagi saudara kita tersebut sudah terjatuh kepada perkara yang haram. Sudah terjatuh kepada perkara kesyirikan yang bisa membatalkan keislamannya. Maka jangan ucapkan kalau kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita cuek, tapi kita acuh tak acuh dengan kesalahan yang dia miliki. Ini yang wajib. Wa amman nasihatul lati hiya nafilatun fa hiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsihi. Akan tapi kalau makna yang terkait dengan hukum nasihat secara nafilah, hukum nasihat yang sunnah, fa hiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsihi, itu adalah kecintaan dia pada dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya nafilah ini kan kembali kepada dia. Dia mau nasihati dengan resiko dia akan dibenci oleh si fulan, dengan resiko dia akan dibenci oleh si Alan, bahkan mungkin dibalik yang memberikan nasihat dikuliti satu persatu kejelekan-kejelekannya. Ini dia diberikan pilihan. Artinya tidak menjadi satu hal yang wajib. Maka dilanjutkan oleh setelah beliau menjelaskan penjelasan demi penjelasan dari makna ini, fal fardu minha mujanabatu nahyihi wa iqamatu fardihi bi jami'i jawarihihi. Maka nasihat yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba adalah ketika dia melihat ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan. Maka nasihati agar mujanabatu nahyihi, ayo tinggalkanlah keharaman-keharaman tersebut. Ayo tinggalkanlah riba, ayo tinggalkanlah khalwat, ayo tinggalkanlah lahmu khinzir, ayo tinggalkanlah keharaman-keharaman yang lainnya, durhaka kepada orang tua dan yang seterusnya. Tinggalkanlah khamar, tinggalkanlah ad-dukhan, rokok dan yang seterusnya. Mujanabatu nahyihi, agar dia bisa selamat dari larangan-larangan Allah. Agar dia bisa menjauh dari keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa iqamatu fardihi, disertai dengan iqamat fardihi, agar dia bisa menegakkan, melakukan al-fard, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan pada setiap hamba, bi jami'i jawarihi, dengan seluruh anggota tubuh yang dia miliki. Intaha kalamuhu bi ikhtisar, selesai ucapan Al-Imam Al-Marwazi alaihi rahmatullah dengan penyingkatan yang kita lakukan. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu karena panjang sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Bikhtisarin syadidin. Ini makna an-nasihatu lillah. Nasihat yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian terjemahan yang tepat. Kemudian lafaz yang kedua atau penggalan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ketika ditanya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa afwan, ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah, wali kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud nasihat ini ditujukan untuk Al-Qur'anul Karim? Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan, makna nasihati li kitabihi subhanahu wa ta'ala al-imanu bi annahu kalamullah. Di antara makna menasehati yang ditujukan seseorang untuk kitab Allah Jalla wa'ala, untuk Al-Quranul Karim, adalah ketika dia benar-benar beriman bahwa Al-Quranul Karim, bahwa Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah kalamullah Subhanahu wa taala, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanziluhu, dan ini adalah satu hal yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala, mukjizat yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi, yang mana isi dari Al-Qur'anul Karim tersebut tidak serupa, tidak mirip sedikit pun dengan ucapan-ucapan makhluk Allah Jalla wa'ala, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Walaupun manusia tersebut memiliki tingkatan ahli syair yang sangat-sangat handal, tidak bisa menyerupai sedikit pun Al-Quranul Karim, karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung makna-makna yang sangat-sangat istimewa. Ini harus kita imani. Ini makna dari an-nasihatu li kitabillah. La yushbihu syai'un min kalamil khalq. Harus kita imani. Wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Tidak ada pula dari seorang pun manusia, dari seorang hamba Allah Jalla wa'ala pun, yang bisa membuat serupa dengan Al-Quranul Karim, serupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian makna dari li kitabihi pula, kata Nawawi alaihi rahmatullah, ta'zimuhu, ketika kita mengagungkan, memuliakan Al-Quranul Karim. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, kita membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh syariat Islam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsinuha, memperindah ucapan-ucapan kita ketika membaca Al-Quranul Karim. Wal khusyu'u indaha, dan kita dalam keadaan khusyu' membaca ayat demi ayat. Wa iqamatu hurufihi fit tilawati wadzabbu anhu li ta'wilil muharrifin. Begitu pula ketika kita iqamatu hurufihi, membaca sesuai dengan tepat pada huruf-hurufnya. Al-Quranul Karim, ayat demi ayat, huruf demi huruf. Wal-wukufu ma'a ahkamihi, sesuai dengan hukum-hukum. At-tilawah, wadzabu anhu, lita'wilil muharrifin. Dan kita membela apabila ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ditakwil oleh orang-orang yang muharrif, oleh orang-orang yang menyimpang. Ini diantara makna an-nushu li kitabillah. Jadi selain kita menjadikan, memposisikan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang mulia, kita agungkan, kita imani bahwa ini adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Kita membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang indah seperti perintah Nabi SAW. Di samping itu apa? Kita juga harus membela kehormatan Al-Quranul Karim dari sekian banyak ayat yang mau ditakwil oleh al-mubtadi' wa ahlul dalal. Ketika mereka mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seenak perutnya, seenak jidatnya, seenak fikirannya, kita sebagai seorang yang mencintai Al-Quranul Karim harus menegakkan pembelaan terhadap ayat demi ayat tersebut. Jangan kita diam dari takwilat-takwilat batilah. Pentakwilan-pentakwilan yang sama sekali tidak keluar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ashabuhu radhiyallahu taala anhum ardahum, wala tabi'in, wala atba'at tabi'in, wala man ba'dahum. Enggak ada sama sekali dari ayat ummatus salaf yang menukilkan takwil bahwasanya istawa 'alal 'arsy maknanya adalah istaula. Itu bukan bersemayam di atas arsy Allah itu. Maksudnya apa? Menguasai Allah itu menguasai arsy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluk-makhluk yang lainnya. Na'udzubillah min ta'wilil batil. Maka di antara sifat seorang sunni salafi sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, dan Imam Nawawi adalah sosok imam yang diagung-agungkan oleh sebahagian pihak yang menamakan dirinya ahlu sunnati wal jamaah. Ini ucapan Al-Imam Nawawi. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin. Kita harus membela apabila Al-Quranul Karim, apabila kitab Allah subhanahu wa ta'ala dita'wil oleh para muharrifin. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya mensifati zatnya yang mulia dengan kedua tangan. Oh, kedua tangan itu maksudnya adalah kekuasaan. Min aina laka hadza ya rajul? Dari mana takwil-takwil tersebut bisa kamu dapatkan? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ini pembelaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Bentuk an-nushu li kitabillah. Seperti tadi makna yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Bukan artinya kita menasihati Al-Quranul Karim karena Al-Quranul Karim memiliki kekurangan, akhirnya dinasihati. Bukan. Begitu pula nanti maknanya ketika kita membahas penggalan lafaz yang ketiga, nasihat li rasulihi, nasihat kepada rasul. Ya, bukan kelas kita, bukan kelas para sahabat sekalipun menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah jalla wa ala yang menasihati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi makna dari hadis ini bukan itu. Seperti ketika kita tadi menjelaskan makna an-nushu lillah, an-nasihatu lillah. Maksudnya adalah an-nasihatu kainatun lillah. Nasihat itu benar-benar kita bangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi duniawi sedikit pun. Begitu pula ketika kita menjelaskan makna an-nasihatu li kitabihi. Dijelaskan maknanya oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Bukan kita menasihati, mengoreksi satu persatu Al-Quran. Oh, ini ada yang kurang. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah. Harusnya bukan 30 juz Al-Quran ini, ada 30 sekian juz, entah sekian juznya kemana. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebablasan dalam bersyariat. Tidak mau tunduk kepada syariat Allah dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila akhir maqal. Panjang penjelasan Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah pada penjelasan ini. Intinya adalah perkara tadi yang kita sebutkan, bahwa kita benar-benar beriman, Al-Quran ini bukanlah makhluk, akan tetapi ucapan Allah Jalla wa'ala tidak ada yang menyerupainya sedikit pun, sampai kepada ucapan beliau kita harus membela apabila Al-Quran ditakwil oleh orang-orang yang mentakwilnya dengan cara yang batil. Wal'iyadzubil. Ikhwati fillahi rahimakumullah, Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, jilid yang kedua, halaman ke-221, Beliau menjelaskan wa amman nasihatu li kitabi, adapun makna nasihat li kitabihi, nasihat yang ditujukan secara letterlek untuk Al-Qur'anul Karim, artinya juga sama sebenarnya kalau kita mau terjemahkan secara bebas. Nasihat yang dibangun di atas Al-Qur'an, sebagaimana alillah nasihatulillah, nasihat yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihat li kitabihi juga nasihat yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meragukan bahwa itu adalah penggalan nasihat yang paling sempurna. Penggalan nasihat yang paling sempurna yang ditujukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah yang diciptakan olehnya Subhanahu wa taala. Makna dari nasihat yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim adalah fasyiddatu hubbihi. Ketika seorang benar-benar mencintai Al-Qur'anul Karim dengan kecintaan yang sangat, wa ta'zimu qadrihi, dia muliakan keagungan Al-Qur'anul Karim tersebut. Idh huwa kalamul khaliq, karena Al-Qur'an adalah ucapan Sang Khaliq. Jadi pantas untuk dimuliakan. Pantas untuk kita posisikan dengan posisi yang sangat amat tinggi, sangat amat mulia. Idh huwa kalamul khaliq, karena itu merupakan Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Wa shiddatur raghbati fi fahmihi, dan dia harus berusaha untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Wa shiddatul inayati fi tadabburihi, begitu pula dia harus benar-benar memperhatikan bagaimana agar dia bisa mentadabburi ayat demi ayat, surah demi surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal wuqufu 'inda tilawatihi li talabi ma'ani ma ahabba maulahu ay yafhamahu anhu, begitu pula dia harus melihat ayat demi ayat ketika membaca Al-Qur'anul Karim agar memahami makna-maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa Ala semuanya diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Terus rentetan ini berhasil dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ila akhir maqam, sampai akhir dari penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Man arada al-mazida fal yuraji ila jami' al-ulumi wal-hikam. Kemudian penggalan yang berikutnya yang datang dari hadis Nabi SAW adalah an-nasihatu wali rasulihi, nasihat yang dibangun karena Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa nasihat li rasulihi, nasihat yang kita berikan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait dengan sosok nabinya yang mulia, sosok nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, makna dari nasihat li rasulihi, dari nasihat yang kita berikan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah tasdikuhu ala risalah. Ketika kita membenarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pembawa risalah Islam. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, kita pun beriman dengan seluruh yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, ketika kita benar-benar mentaati apapun perintah dan ketika kita benar-benar menjauhi apapun larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya al-mahabbah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur adukan. Mahabbah itu ketika seorang merayakan Maulidun Nabawi. Ketika ada pihak-pihak yang tidak merayakan Maulidun Nabawi, berarti mereka memang tidak senang dengan hari lahirnya Nabi. Berarti mereka memang orang-orang yang tidak senang kepada sosok Nabi. Ya akhi, intabih. Wahai saudaraku, hati-hati dalam berucap. Siapa Anda yang berani mengklaim bahwa ada umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk menghidupkan ajaran-ajaran beliau, yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau di tengah al-ghurbah, di tengah-tengah keterasingan umat. Bahkan mereka dicaci maki, mereka diperolok, mereka dipojokkan, mereka didiskreditkan, dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya mereka lakukan itu bukan karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ketika kalian mematikan, ketika kalian meninggalkan, ketika kalian memadamkan sekian banyak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka cinta kepada Nabi. Ittaqullah fi anfusikum. Kenapa dibolak-balik urusannya? Yang suka mengalok-olok, yang suka mencaci maki, yang suka menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sekedar merayakan 1-2 hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas dinyatakan sebagai seorang umat atau pihak yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka di sisi lain yang sudah mengorbankan jiwa raga mereka, mungkin mengorbankan kehormatan mereka, terlebih dari kalangan muslimat salafiyat yang benar-benar menghadapi tantangan demi tantangan ketika masa terasingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karena mereka cinta. Untuk apa mereka lakukan itu semua kalau bukan karena cinta kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mereka lakukan ini, ikhwati fillah yarakumullah, ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Benar-benar mereka mentaati perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dari mahabbah. Hati-hati dalam berucap, jangan mengklaim dengan klaim Anda sendiri, jangan berkesimpulan dengan kesimpulan yang dini. Kasihan umat dibuat bingung oleh pernyataan demi pernyataan kalian. Irhamu bihim, kasih sayangilah mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, makna nasihatu li rasulihi. Ketika nasihat itu kita bangun karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maknanya pula di dalamnya adalah wa nusratuhu hayyan wa mayyitan. Ketika kita benar-benar membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah beliau wafat. Wa mu'adatu man ada, dan kita memusuhi, membenci orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu'adatu man ada wa mu'alatu man wala. Begitu pula sebaliknya, kita mencintai orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idhamu haqqihi wa tawqirihi, mengagungkan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam, kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam kita muliakan. Wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi, kita hidup kan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sana ada umat la'im, walaupun di sana ada orang-orang yang mencela, walaupun di sana ada orang yang berusaha untuk memadamkan semangat as-sunnah yang berusaha untuk kita terus hidupkan. Karena syaitan tidak akan diam, ikhwati fillah yarakumullah. Syaitan tidak akan rela apabila sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa hidup, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa dilestarikan, sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa diamalkan, apa yang beliau lakukan dilakukan oleh ahlus sunnah, apa yang beliau perintahkan dilakukan oleh salafiyun, syaitan tidak akan senang. Khudh hadhihi qa'idatan, ambil ini sebagai sebuah kaidah. Oleh karenanya selama kita berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti kita akan menghadapi rintangan demi rintangan, tuduhan demi tuduhan. Dan sikap kita ketika kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'ada cuman ada, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kita harus membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini ada yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan karikatur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggembosi. Jangan, karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang memaafkan para penghina beliau. Hati-hati. Ini adalah ucapan yang sudah berbau wal'iyadzubillah kekufuran. Paling tidaknya dia ridha dengan hinaan-hinaan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal syariat mengajarkan kepada kita. Para sahabah pun mengajarkan kepada kita dari sejarah-sejarah kehidupan mereka. Bagaimana mereka benar-benar mengorbankan jiwa raga mereka. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Menarik sebilah pedang yang sudah sangat tajam untuk menyembelih. Untuk memenggal orang-orang yang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghinakan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di zaman hidupnya beliau. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa baqiyatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang luar biasa membela sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka paling tidaknya seperti yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mengetahui sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan, lihat diri kita sendiri. Lihat kepada sanubari-sanubari kita. Lihat kepada hati-hati kita, apakah kita sedih? Kalau tidak ada kesedihan sedikit pun pada hati kita, introspeksi lagi. Ada apa pada hati kami ini, ya Allah? Kenapa kami tidak sedih ketika Nabi kami dihina? Ketika Nabi kami dicemooh? Ketika Nabi kami dicela? Tolong lunakkan hati ini, ya Allah. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah muncul kesedihan, maka harus kita bersikap mu'adatu man ada. Harus kita bersikap dengan membenci orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderung untuk menghinakan syariat Islam di negaranya, hijab dilarang, hijab dalam tanda kutip diharamkan. Artinya dia sudah mengajak perang Allah Subhanahu wa taala, sudah mengajak perang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat kehidupan mereka dunia dan akhirah demi Allah. Karena syariat Allah dihinakan, nabinya sallallahu alaihi wasallam dihinakan, begitu pula ajaran Islam dijadikan sebagai ajaran yang sangat-sangat terhina. Nauzubillah min dzalik. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sesuai dengan akidah seorang ahlu sunnati wal jamaah mengikuti apa yang ada dari sikap pemerintah kita. Terakhir, apa yang ternukil dari pemerintah kita, maka kita mendengarkan dan mentaati apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka lakukan sebagai langkah. Karena fitnah terakhir ini terkait dengan ucapan Presiden Perancis yang menghinakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yang menghinakan agama Islam secara umum. Maka alhamdulillah pemerintah kita, presiden kita dengan tegas sudah mengecam keras apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis tersebut. Adapun apakah kita harus memboikot ataukah tidak produk-produk Perancis, maka kita serahkan kepada pemerintah kita. Apabila pemerintah kita memerintahkan, menghimbau, meminta kita sebagai umat muslim yang mencintai sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memboikot produk-produk mereka, maka ahlu sunnah salafiyun akan mengatakan kepada penguasa muslim, kepada presiden muslim, sam'an wa ta'atan, tanpa perlu berpikir panjang. Akan tapi apabila tidak ada himbauan, tidak ada perintah, tidak ada permintaan dari mereka, maka kita tidak bisa mendahului apa yang ada di sisi mereka. Jangan terlalu bersikap hulu, terlalu bersikap berlebihan. Kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ahlul haq mencontohkannya. Jangan sampai kita mengambil jalan sendiri, mengambil jalur sendiri, yang itu akan membawa kepada kebinasaan wal'iyadzubillah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, bi'inillahi ta'ala penjelasan terhadap lafad nasihah li rasulihi, bi'inillah akan kita lanjutkan pertemuan pada pertemuan yang akan datang, karena masih banyak penukilan yang harus kita baca. Ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, begitu pula ucapan Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Naqul fi akhiril kalam, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum.